warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan soal satu-satu tadi itu. Jadi pada firman yang lain Allah mengatakan wa makanan nasukana, itu berarti lampau, pasten. Dulunya manusia itu umat yang satu. Kemudian mereka berselisih. Kemudian ini ada rumus. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka dalam perselisihan itu, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Artinya di sini ada klausul di mana Allah membiarkan perselisihan itu karena dia sendiri sudah menetapkan bahwa akan menyatu apa tidak, mencapai persatuan kesatuan atau tidak, itu betul-betul tergantung kepada inisiatif manusianya. Kalau manusianya tidak berkehendak atau tidak berkecenderungan untuk menyatu, maka Allah juga sudah memberi ketetapan, ya silakan kalau kamu seperti itu. Kan gitu. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang ada dari Tuhanmu, tidak dijelaskan ketetapan apa. Tapi menurut saya, rumusnya seperti yang kemarin kita omongkan, bahwa lu manusia sendiri tidak ingin bersatu kok. Indonesia bagaimana mau dibilang ingin bersatu? Wong yang memimpin saja berpihak kok kepada salah satu pihak kok. Yang memimpin saja meletakkan dirinya pada salah satu pihak, tidak mengayomi seluruh pihak, tidak memiliki ilmu, kedewasaan, kebijaksanaan, dan kearifan untuk bisa merangkum semuanya di dalam satu rumah kawaskitan, satu rumah hikmah. Ya. Jadi kita itu sebenarnya juga sama sekali awam Pancasila. Karena tidak terbukti keadilan sosial itu tidak hanya menyangkut duit, makan, sembako, dan harta benda. Keadilan sosial itu menyangkut sikap, cara kita menangani sesuatu, cara kita bersikap adil kepada semua pihak, bukan berpihak kepada salah satu pihak, bukan pemimpin itu malah ikut menuduh, oh kamu intoleran, dia menuduh orang lain intoleran, secara dia sendiri tidak bertoleran. Nah, jadi kita di Indonesia belum punya perangkat-perangkat untuk bersatu sebenarnya. Kita belum punya peralatan-peralatan, spare part dan alat-alat dari pengetahuan, ilmu, kelembagaan-kelembagaan, SOP atau apapun, policy-policy yang membuat kita bersatu. Wong kita bersaing untuk merebut dunia, bagaimana kita bersatu. Kan gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu menggelikan. Kita itu menggelikan. Kelakuannya tiap hari itu memecah belah, tapi selalu ngomong ingin bersatu. Padahal semua perilakunya, ya gila, kayak orang masak itu loh. Masaknya telek lentung karo kayak banyu kelek kok, menjaluk rujak cingur hasilnya kan begitu kan. Jadi kita ini saya kira kembali kepada diri masing-masing. Diri orang yang kebetulan jadi presiden, diri orang yang kebetulan jadi ulama, diri orang yang hanya rakyat, diri orang yang kayak Anda, kayak saya, yang bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah siapa-siapa menurut ketentuan Allah. Tapi kita berendah hati kepada orang lain, kita bukan siapa-siapa. Itu soal kerendahan hati. Kalau saya mengatakan saya belum tentu muslim, ya, itu bukan soal identitas, itu soal kerendahan hati. Kan begitu. Kalau saya bilang saya bukan muslim, yuk, ya gimana wong Nabi Adam aja bilang zolim kok kepada dirinya sendiri, Nabi Yunus bilang zolim, masa saya bilang muslim. Tapi apakah saya muslim atau tidak kan hak prerogatif Allah. Kalau misalnya saya bilang anak al-fakir, bahkan anak al-kafir misalnya, saya seorang yang kufur, artinya masih belum memadai nih keislaman saya, kan boleh saya merasa seperti itu. Nah, tapi kan Allah nanti yang menentukan. Jadi apakah saya ujian mendapat angka 10 atau 8 atau 9, meskipun saya bilang 7, kalau memang angkanya 10, kan gurunya yang menentukan. Nah, kita hidup di dunia ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara kualitas dengan identitas. Karena ini urusan kualitas, urusan kerendahan hati, urusan nilai, urusan tawadhu, kita ukur dengan identitas. Itu yang membuat kita menjadi bertengkar satu sama lain. Maka saya tidak masuk medsos dan tidak pernah mau satu huruf pun meladeni pertengkaran kepada saya. Not even one letter. Tidak hono, tidak coro, tidak ko, tidak apapun saja. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.